Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'du. Sa'adatal afadil ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izzah, dumateng ngarsanipun para alim, para kiai, sesepuh lan pinisepuh ingkang kula taklimi, Bapak Kepala Desa sedaya perangkat, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, sahibat dakwah panjenenganipun Bapak Tono, seibu sekeluarga ingkang sinubagya, para bapak, para ibu, para sederek, sedaya tamu undangan ingkang kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kula panjenengan sami tasih pinaringan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan saged sareng-sareng hadir bersilaturahim ngestakaken undanganipun Bapak Tono sekeluarga. Sekaligus niki dalu kita niat talabul ilmi ngaji wonten ing wulan ingkang sangat mulya inggih menika wulan Dzulhijjah. Menawi tiyang Jawi mastani sasi besar, mboten lepat para sepusien ngarani sasi besar, keranten di dalam bulan Dzulhijjah itu ada satu hari dan satu peristiwa yang sangat besar, sangat agung dan sangat mulia, ingkang dinten wau kita peringati sesarengan umat Islam sak donya, nggih menika Idul Adha. Hari raya kurban wonten ingkang mastani Idul Akbar, hari raya yang besar. Di dalam syariat Islam menika namung wonten dua hari raya yang disyariatkan untuk dirayakan. Yang pertama Idul Fitri, hari raya kecil, riyoyo cilik. Yang kedua Idul Adha, hari raya besar, riyoyo gede. Idul Fitri ku diarani riyoyo cilik, Idul Adha riyoyo gede. Kranten napa? Dari segi waktu Idul Fitri niku namung sedina, hanya tanggal 1 Syawal tok til. Katek nganggo til barang iki. Nggih, pancen gandengane tok ya til iku. Umumnya kok diganti namung tanggal 1 Syawal tok tol. Ngono ku ya saru ora adune. Pancen sebutan napa-apa ku sing akeh damel istilah wedok. Cobi ibu-ibu kok ana kangkung, bayem, kacang kok api-api, seger-seger. Ngoten niku nek ngarani kangkunge uwayu-ayu napa kangkunge ganteng-ganteng? Ayu-ayu. Pancen istilah niku sing kathah ngangge wedok. Tanah air Indonesia niku diarani Ibu Pertiwi, mboten Bapak Pertiwi. Pusat pemerintahan namine ibu kota, mboten Bapak Kota. Driji limo kanggo ngelem paling sae jempolan namine ibu jari. Bapakne mbuh nang ndi aku dhewe ora cetha nganti saiki. Salah satu hari besar nasional diperingeti wong sak Indonesia, hari ibu, hari bapak ora ana. Al-Qur'an niku nek dirangkum kumpule ten gene suratul Fatihah. Fatihah ku ya diarani Ummul Qur'an, ibuke Al-Qur'an. Bapake mboten wonten. Salah satu surat dalam Al-Qur'an wonten namine surah An-Nisa. Surah para wanita, para ibu, surat Ar-Rijal ora ono. Bahkan lambang sayangi wong tua nang anak itu ungkapane kasih ibu. Nanti ono lagune kasih ibu. Ini kok mau mbok ganti kasih bapak, rapayu lagune. Abang pancen bapak kalau ibu ten anak niku seje, luwe sayang ibu, luwe perhatian ibu timbangane bapak. Mboten percaya non sewu ibu-ibu, misale sampeyan duwe jajan uwenak, anake gak roh tepak sekolah. Kok umpama anake sampean roh, ya suweneng karo jajan niku. Ngono kuwi ibu-ibu kalu napa mboten? Mboten kalu, mergo eling anak. Tapi nek bapak-bapak duwe panganan uwenak, anake gak roh tepak sekolah. Umpama anake roh ya suweneng, ngoten niku bapak-bapak kalu napa mboten? Resik. Seada-ada entek. Malah sing wedok dipesen kok arek-arek aja sampai roh jajan ngene iki. Nggare tuman. Engko nek njaluk nondi nek golekno. Ibu-ibu, sampean misalnya duwe anak cilik, awake panas, irunge pilek, buntu gak iso ambekan. Ngono ku diapakno, Bu? Sedot umbel lho dicucup. Nek bapak-bapak anake pilek, irunge buntu gak iso ambekan, diapakno, Pak? Sogro iya ndak ngau cong sogro aneh suweje pon kula wangsuli ungkapan niku sing kathah nganggo ibu mula satu Idul Fitri niku namung sedinten satu Syawal tok til yen Idul Adha sekawan dinten mulai tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Waktunya lebih lama. Dari segi pengorbanan dan biaya yang dikeluarkan, Idul Adha nggih langkung besar daripada Idul Fitri. Idul Fitri kula jenengan namung diperintah ngedalaken zakat fitrah. Nek Idul Adha diperintah korban. Idul Fitri sing didalaken namung beras sak sok. Sak sok ya ora kok beras ning karung terus disok mboten. Sak sok niku ukurane petang mut. Nah, petang mut ya ora kok beras dimut ping papat ya ora. Meneng do salah paham. Gampangane 2,8 kg, 2 kilo 8 ons. Namung niku pengeluaran Idul Fitri. Tapi yang Idul Adha dikan ngedalakan korban wedhus, sapi, kebo, unta. Malah sing soge-soge kan ngedalakan 35 juta damel ngelampai ibadah haji, lebih besar biayanya. Kesunahane takbir nggih ngoten. Nek Idul Fitri niku namung mulai surupe srengenge ngantos. Halo? Sholat id namung niku, tapi nek Idul Adha kesunatane maca takbiran mulai subuh dinten Arafah ngantos surupe srengenge hari terakhir tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Lebih lama biayane langkung kathah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mestinipun sikap yang benar, sing cilik dianggap cilik, sing gede dianggap gede. Yang kecil diperlakukan sebagaimana kecil, yang besar diperlakukan sebagaimana besar. Ning kula panjenengan kuwalik cobi ten sugiya mriki Idul Fitri kalih Idul Adha niku rame pundi, Bu? Kuwalik. Mestine kudu rame Idul Adha. Sing saged mraktekne ngoten niku ten Mekah. Mekah niku nek Idul Adha rame. Koyok ngeten niki jamaah haji sak donya ngumpul dadi siji ruwame. Idul Fitri sepi. Malam Idul Fitri takbiran niku mboten wonten ten mriko. Takbiran Idul Fitri niku namung diwaos mantun salat subuh ngantos salat Id niku mawon boten terusan maca takbiran ping pindho mandek 5 menit leren. Engko diwaca melih ping pindho mandek 5 menit. Ngoten ngantos salat Id, rampung salat Id ya wis pokoke salaman karo wong sing nang sekitare gak usum, ramen-ramen suguhan sapa sing mboten usum. Nek ten mriki Madura. Madura niku luweh rame Idul Adha timbang Idul Fitri. Lek kula jenengan kuwalik ibu-ibu jenengan ngedalakan anggaran biaya kangge Idul Fitri kali Idul Adha niku kathah pundi? Nek Idul Fitri ku do menggaya. Tuku kursi anyar, karpet anyar, kelambi anyar iku ora trimo sak setel. Sing kuning kudunge mawaran, sing ijo kudunge coklat. Wong wedok. Sehingga saking katae anggaran kangge Idul Fitri, begitu Idul Adha kadang-kadang wis kentekan ora iso kurban. Apa maneh wong desa-desa iku nek Idul Fitri entek-entekan, direwangi adol wedhus gawe tuku mercon. Kandel-kandelan latar. Sehingga Idul Adha wis randhe wedhus digawe kurban. Oh pancen wolak wali ing jaman wis ngoten niku. Napa melih wong Jawa ku nganggep sasi besar ku sasi sing apik digawe woh mantu. Maka sing mantu sasi besar iku nyaingi Gusti Allah. Wong Gusti Allah ki duwe hajat gedhe. Wong Islam diundangi sing sugih undangane VIP, budale nang Mekah nang Madinah. Lah sing sederhana undangane nggih sederhana ten omah dikengken kurban. Lho kok disaingi duwe gawe mantu, atik mantu njaluk sumbangan tangga-tanggane. Akhire tangga-tangga akeh sing do alasan, gak kurban, Pak. Ora iso kurban wong kagak dikek buah wis entek. Cocok kiai ora cocok. Nah niki mestine keliru. Pancen wong Jawa iki kakek nitungan. Nek cara Jawa jari ini mantu ku sing apik sasi besar karo bakdo mulut gak ngerti gak? Sing dongke-dongke itu nek cara pegawai negeri sing apik yo tanggal 6 mari bayaran no. Nah, nek cara Islam ku mestine sing sae Syawal kalih Suro. Tapi Suro ku wong sugi ada gak wani. Kuatir omahe rubuh, kuatir mantene ora patut ora dadi, kuatir pegatan, kuatir ana salah siji sing mati. Nah, masih ora mantu sasi besak, sasi suro ya tetep ape mati. Cobi to sekali-kali sampean mantu sasi suro. Iku sing kurban wis rampung, sing haji wis rawuh, gawene Gusti Allah wis rampung. Insyaallah nek sampean kok duwe gawe sasi suro, batine akeh, soalnya ora pati ana saingane. Masyaallah. Niki wolak-walik ing jaman, kuwalik kula jenengan, jaman saiki wis molak-malik, Bapak. Sing penting dianggap ora penting, sing ora penting dipenting-pentingno. Sakniki modele ngoten, sing apik dielek-elek, sing elek dianggap apik. Sing bener disalahno, sing salah dibener-benerno. Sing jane tontonan dianggap tuntunan, sing mestine tuntunan malah dadi tontonan. Wong arek nom-nom niku karepe pe basa krama inggil mergo ra iso ya diwolak-walik kok. Bapak tilem kula siram. Mestine kan bapak sare kula adus ngono wae. Mergo ra iso diwolak-walik awake dhewe dibasakno krama inggil. Sing bapake dibasakno ngukup biasa, bapak tilem kula siram, kaya kepleh kabeh bapake. Wingine kula enten arek enom ngundang pengajian, karepe nganggo basa krama tapi mergo gak iso ya nguyokno wong. Awake dhewe dikramakno inggil, kiyaine dikramakno biasa. Pak Yai, sampeyan kula dawuhi sowan ten dalem kula. Badhe kula utus ceramah. Mangke yen sampeyan wangsul kula dherekaken kundur mulai dalem kula ngantos griya sampeyan. Diwolak-walik. Wong ngomong sing sopan niku ngangge ngoko napa krama inggil, Pak? wong kene iki do kopok to. Sing sopan niku ngukun apa krama inggil? Krama inggil. Ning sing kepenak krama inggil napa ngoko, Mas? Ngoko. Dadi arek enom saiki iku do golek penake ninggal sopane. Mestine krama inggile garwa putra, ning ngokone anak bojo. Sing sopan garwa putra nggih Bu nggih? Digarwa riyin nembe kagungan putra niku sing sopan, ning sing kepenak anak bojo, gawe anak sik lagi golek. Nah wong arek nom-nom saiki iki modele ngoten. Diwolak-walik wong jane garwa putra digarwa riyin nembe kagungan putra, ning model arek nom saiki anak bojo, gawe anak sik do lagi golek bojo. Kualik sien ana arek enom kok ngesir cewek anake Pak Kaji, ngono ku macake santri, sarungan baju takwa, kopian sregep ndek masjid, azan, selawatan, dibaan, srewegep jamaahe. Akhirnya karepe kan Pak Kaji ben kesengsem dipek mantu, ndelalah kajine kepencut temen. Iku ketoke santri pengpengan dipek mantu. Ngono nek cara sian. Sakniki mboten. Arek enom kok ngesir cewek wis macake masyaallah. Celana jin apik-apik didedeli, diguntingi. Nang nganggo kaos ireng. Atik kaos ya ana tulisane. Tulisane orang gendah. Ngono ku malah bangga. Mosok kaos kok tulisane gara-gara anumu anuku jadi lemes ngono ku. Engko rambuté disemir abang ijo kuning, isek kuping ditindik, irung ditindik, jare tiru pemain sepak bola internasional Cristiano Ronaldo. Ya nek Cristiano Ronaldo ku tindikan sing digawe emas, arek-arek iku gak kawat. Akhirnya dadi Cristiano Ronaldo kecantol pemean. Kula nate ngertos estu kok. Kaos ditulisi RIN, RIN, remaja intip neraka. Ngono ku malah bangga Pak arek enom saiki. MBH manusia bosan hidup. Tambah aku tau roh ana arek pas numpak bis, kaose lu ditulisi panitia hari kiamat. Aku gedeg-gedeg. Cung-cung wong kiamat kok mbok panitiane. Nek kowe panitia kiamat terus bendaharane sapa aku ya? Dane sugihe bendaharane. Subhanallah. Ngono ku sik awake bek gambar tato. Nah, dodo digambari tekek. Lengene kala jengking, geger gambar jaran, wetenge gambar sapi. Ini persis sponsore obat nyamuk. Lha ngono kok sing disir anake Kaji. Nang kajine ya emoh to ora sudi. Mah nduk, nduk. Nek kowe seneng karo bocah kuwi. Mah. Bocah kaya garangan anyang-anyangen ngono. Mestine ya aja ngono, Mas. Kanca-kanca sing nom ngesir anake Kaji kuwi macak sing apik, sarung baju takwa, kopian, pengen dadi mantune Kaji yo karo nyekeli tasbih sing kawedi. Janji liwat ngarepe ome Kaji tasbih diumetno. Penampilan wer wer wer. Ya mbuh apa kono wiridan sak isomu diwaca karo ngemeto tasbih yo. Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, brr, brr. Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi. Awak mulai kepengin nato awak yo kek ono gambar sing apik, dodo gambari masjid. Nggae menara sing diukur tembus janggut ngene menara. Takoni karo kajine, masjid ndi dik? Oh iki Masjid Istiqlal Pak kajine iki. Batuk bintang 9, remaja NU. Lengen gambar tasbih, gegere mimbar khutbah, lha weteng gambari beduk. Nah sing gawedi nang dicet ireng. Akhire takoni karo Kaji, "Dik, beduke kok ireng, Dik?" "Nggih, Pak Kaji, iki lulange sapi limusin iki, Pak Kaji." Kaji takoni ya rena-rena, "Eh, Dik, beduk kok sakmono gadine taboh enek to ora, Dik?" "Komplit, Pak Kaji, ya ngisore beduk ya taboh." "Ya gedhe ireng ngono, Pak Kaji." Jembek arek enom saiki. Niki wis wolak walike ing jaman masyaallah Mula Idul Adha lebih agung, lebih mulia, lebih besar daripada Idul Fitri. Kenapa? Idul Fitri niku murni hari raya yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, rukun Islam rupane poso Ramadan. Hanya itu. Tapi kalau Idul Adha mempunyai dua hal. Pertama, hari raya yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, juga rukun Islam, ibadah haji. Yang kedua, hari yang mengandung sejarah yang besar, sejarah yang luar biasa. Nggih menika sejarahipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang harus selalu kita ingat-ingat, kita eling-eling, kita kenang. Lapo kok dikongkon eling-eling sejarah Nabi Ibrahim? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula ringkes-ringkes mawon. Waktunya terbatas. Dalam Al-Qur'an itu hanya ada dua uswatun hasanah, suri tauladan hidup yang baik itu hanya ada dua. Yang pertama ayatnya sering jenengan pireng nalika merengeti maulid Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Niki berarti Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Yang kedua, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, bahwa dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, istrinya dan anak turunnya, bagi kalian itu terdapat uswatun hasanah. Dados uswatun hasanah dalam Al-Qur'an itu hanya ada dua. Satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi-nabi lain sering disebut dalam Al-Qur'an tapi tidak sebagai uswatun hasanah. Kadang mek dadi cerita, kisah, kadang sebagai tamsil, perumpamaan, kadang malah dados ibroh, bahan renungan. Yang uswatun hasanah cuman dua. Satu Nabi Muhammad, dua Nabi Ibrahim. Maka saking pentingnya dua tokoh ini, kita tidak boleh melupakan dua tokoh ini. Dan kita hidup ini diperintah untuk selalu berorientasi kepada dua figur teladan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Gusti Allah ngutus nabi niku kuwatah. Nabi niku jumlahe wonten 144.000 nabi. Yang diangkat dadi rasul namung 313 rasul ini yang wajib kita kenal namung selangkung 25, itu wajib hafal. 25 ini ada yang istimewa, jumlahe gangsal disebut ulul azmi. Ada yang paling istimewa dua. Satu Nabi Muhammad, dua Nabi Ibrahim. Mulane kula njenengan ora oleh lali karo dua tokoh ini. Bendino kudu disebut minimal sehari semalam kita sebut 5 kali. Kapan? Ketika sholat. Di akhir sholat nalika tahiyat itu ada bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wabarik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jenengan ngantek saat ini nggih tasik ndamel Ibrahim ngoten niku. Hah? Oh nggih leres. Menawa ana sing diganti Sulaiman to sapa kok. Ben ketularan sugihe. Kabeh-kabeh kok nganggo Nabi Ibrahim. Kaya ora ana nabi liyane. Cah kene tampil beda. Milih nabi sing paling sugih ben ketularan sugihe. Jadi lek maca selawat nang salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Sulaiman wa ala ali sayyidina Sulaiman. Mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Sulaiman wa ala ali sayyidina Sulaiman. Mboten angsal. Napa kok duduk setelane? Ora kenek wong duduk setelane. Kanjeng Nabi ku setelane kalih Nabi Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Meneruskan milahnya Nabi Ibrahim, diseteli nabi liyane, mboten angsal. Kados akikah niku setelane kan kudu wedhus, sing digorok kudu wedhus. Nek anak lanang wedhus loro, nek anak wadon wedhus siji, diganti liyane, mboten pareng. Akiko mbelah sapi iki meskipun dagingnya luwih kathah, regane luwih larang, mboten kenging wong duduk setelane. Setelane karo wedhus. Sepeda motor iku setelane bahan bakare bensin. Iseni bensin jerantal mlayu. Dadek diganti tempat kentekan bensin diuyoi. Mboten setelane. Lah wong lanang ku setelane ya karo wong wedok. Pas cocok, plek enak. Nek lanang padha lanang iku arane bentik. Mboten setelane kok. Mboten namung wong urip tok sing dikengken eling-eling Nabi Ibrahim. Ngantek wong mati lho sik dikongkon eling-eling Nabi Ibrahim. Bapak-bapak niku sering pireng. Lah tepak enten mudin nalkin mayit dan kuburan. Niku kok mayite diulangi. Engko nek ditekani malaikat loro mungkar nakir ditakoni diuruki. Rumuse kunci jawabane Gusti Allah Pangeran kula Nabi Muhammad Nabi kula Al-Qur'an kitab panutan kula Ka'bah kiblat kula wong mukmin sak donya sedulur kula kok ana Nabi Ibrahim persasat bapak kula ngoten Bapak Ibu jenengan pun nate ditalken eh oh dereng nggih, kapan-kapan to wong diluk engkas. Mboten suwe kok diluk engkas. Engko sampean titene ana Ibrahim-Ibrahim. Lho mayit ditalken niku apa ya sambung, apa ya iso tok, tok kok ora sambung piye. Nggih dunung nggih paham. Jenengan nek ora percaya, nggih. Enang mati ya. Engko sampean kabari kula, kok tok. Mulane ngapunten nek ana sing mboten ngangge talken, mboten setuju dengan talken, mboten napa-napa, monggo cuma mboten usah ngilokno sing gawe talken. Monggo kita kerjasama tentang yang sepakat dan kita tasamuh saling menghargai tentang yang tidak sepakat. Ngoten lho. Mboten usah ilok-ilokan, wis gak zamane. Nek kula secara pribadi ngarani tok wong mati dikirimi donga kados insyaallah dalu menika Pak Tono nggih kintun doa dateng para sesepuhipun menika sampai napa mboten sampai wong mati didongakno niku donga sedakoe tok mboten ganjarane tok nyatane yo ora tau bali lho sampean kula kirim SMS iku nek ora terkirim kok ana keterangan gagal lho sampean tahlilan ya ana ya ini tau ta tahlilmu kok gagal bali berarti yo tok. Andaikan doa dan sedekah kepada orang yang sudah mati itu tidak sampai, tentu Rasulullah tidak merintah mayit disolati. Nyolati mayit itu tujuannya apa? Dungakno Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Iku kok dungakno. Lha iku sing didongakno sik urip apa wis mati? Wis mati tok kok ora tok kaya apa? Mulane sekali lagi sing jenengan mboten remen kalih tahlil, gak apa-apa tapi ya dongakno wong tuamu. Sing mboten seneng ngangge talken, mboten napa-napa tapi pun ngarani sing ngene-ngene iki sing haram, sing syirik, sing bid'ah. Niku sing mboten seneng kula. Tahlilan jarene haram, syirik, bid'ah, dilok-lokne ra karuan, tapi dikeki berkate dibadhok. Kan ya ora tepak ziarah wali songo, syirik njaluk kono kuburan, syirik. Wali senajan wali wis mati gak metu karo mae. Ora oleh njaluk kudu langsung nang pangeran, kudu langsung nang pangeran, langsung nang pangeran. Longsang langsung. Esuk ngomong langsung, sore kejegur kali, cok meru kaline megap-megap atene kelelep. Karepe njaluk tolong ndek ndukur ana wong, tolong balik, tolong balik. Jare senan ndukur langsung njaluk tolong pangeran ae. Langsung njaluk tolong pangeran. Wareg iku ora iso langsung, mangan sik lagi wareg. Mangan ora iso langsung, adang dhisik lagi iso mangan. Adang ora iso langsung, gelek beras dhisik lagi iso adang. Beras ora iso langsung, icir pari dhisik. Ngoten to. Kulo sampean ora iso langsung tekan Allah nek gak melalui Rasulullah. Ora iso sampai Rasulullah kalau ndak melalui para sahabat. Ndak bisa sampai sahabat kalau ndak melalui tabi'in. Terus bersambung mata rantai tabi'in tabi'in terus jalur salafus sholih nganti tekan wali songo sakniki diterusno kalih para kiai. Ora ana wali songo, kowe kabeh ra kenal agama Islam. Lho saiki tradisi tinggalane wali songo semacam yasinan, tahlilan, manakipan kok mbok arani haram, diarani syirik. Aliran sing anyar-anyar lho kemletak kemletak. Sampeyan ora seneng ya wis, tapi hargai kita. Ngono lho karepku. Paham nggih? Nah, jenenge sampeyan ora seneng ya wis. Cara tunggalen niku mayit nang kuburan diadani. Cara mriki diadani. Nggih, mboten napa-napa. Sing mboten ngangge adzan, monggo mboten usah ngilokno sing adzan. Kadang diwadani kok. Nang kuburan kok diadani, mayit kok diadani, ora atene salat kok diadani. Le. Adzan niku mboten namung kangge salat tok, blok. Wong lagi duwe anak lahir procote dikongkon adzan kok adzane kuping tengen kok mati kuping kiwa. Nggih napa mboten? Lho, ate lunga disunahno adzan, apa lunga haji kongkon ngadzani, ate lunga ning luar negeri ya disunahno adzan. Mangke ana bencana angin topan sunah adzan, ana bencana kebakaran disunahno adzan, ana wong kejinan sunah diadzani, jine ben kepanasan ora kerasan akhirnya metu. Enek wong kok kesetanan, ngamuk, iku ya sunah diadzani. Ben waras, mulane bapak-bapak zaman kok Pak diamuk karo bojo. Kadak-kadak. Wis aja kesuwen, candak ndase cek Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah waras. Nah, paling-paling bojomu ya mek kluyur-kluyur-kluyur. Nah, terus melengak bento. Tapi waras. Omeng trimo adzan mawon kok digegeri to. Sing nganggo adzan ya diterusne monggo, lah sing mboten seneng adzan ra seneng ya wis gak sah ngilokno. Wong adzan mawon kok angsal. Sing ora oleh iku nek mayit nang kuburan dinyanyekno asolole. Nah iku ra oleh. Nek ditambahi cicik-cicik bareng ngono ku. Mboten angsal. Talqin angsal, talqin mawon kok. Mboten napa-napa, sing ra oleh nek mayit mari dikubur terus mudine demek mulangi mayit kok. Kesana kemari membawa alamat dongdeng niku ra oleh. Pelapo to jonggo iso ana kono. Wong mayit kok dinyanyekno Ayu Ting Ting. Yuk kabare saiki karo Raffi Ahmad opo nggih Ayu Ting Ting. Yuni Shara didelekno ndi ya? Apa lho kanca kabeh mbek aku kowe. Bolong kabeh. Pun niku subhanallah. Pun sakniki niku sepintas mawon. Ndek syukuran termasuk niki wau isine acarane dalur iki kan kalih kirim doa. Wau kula kepiring kan ngoten to nggih. Sampai Wali Songo niku nek nyebarne agama Islam metodenya seperti itu melalui yasinan, tahlilan, manaqiban, istighosah dan lain sebagainya itu. Sakniki diterusno kalih para salafus saleh. Ngeten Bapak Ibu. Wali Songo niku sedoyo apal Quran. Kok kabeh apal Quran. Bahkan Sunan Bonang iku apal kitab Shahih Ibnu Hibban. Tapi kandele sak menten. Lho tapi lek nasihati tiyang nuturi wong niku mboten obral dalil. Nek nuturi wong, nasihati wong ora pamer dalil, ora kok titik-titik. Ola ta'ala. Tekene sallallahu wasallam mboten wong nasihati tiyang nggih namung nganggo gending-gending. Cublek-cublek. Cublek-cublek. Suweng gundul-gundul. Pacul seluku-seluku bathok sakniki sampe saiki sik mancep no atine wong Jawa. Padahal hafal Quran, tapi lek nasihati tiyang trimo nganggo gending-gending ngoten niku ning manfaate gedhe sampe saiki wong isih do hafal. Lapo kok nganggo gending-gending ngono iku? Kok gak ulatane? Kok gak kene sallallahu wasallam? Soale sing diadepi wong Jawa. Lah wong Jawa iku angel kongkon muni Arab. Ilate iku angel kongkon muni Arab, dolim diwaca lalim. Ridho ya diwaca lilo, zuhur diwaca luhur, fardu diwaca perlu, Ramadan dadi ramelan. Khairun diwaca kirun. Ilat Jawa Hasbullah itu dadi kasbullah. Su'eb ya su'ngeb. Abdul Razak dadi dul raja. Abdul Majid dadi dul genjit. Enak wong wahing ehing karepe atene alhamdulillahi rabbil alamin. Mergo gak iso ehing andulamin. Wong Jawa lah ngono. Ana wong diparingi wiridan Asmaul Husna. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Gak iso maca ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Mangkane alasen tek. Mengke nek wiridan ya kayuku ya kayumu. Saiki nyolong kayu gak ijen, Pak, jamaah. Nggih. Wong salat jamaah, tahlilan jamaah, yasinan jamaah, korupsi jamaah, nyolong kayu jamaah. Dadi niate yo nawa itu nyolong kayu makmuman lillahi taala. Lah imame sing nundukur nyontoni yo. Yang seposien wangel kongkon muni Arab wong diulangi lafadz niate salat subuh teng pecotot. Kongkon usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati. Mboten saged sholli fardhu subuki roke ngateni mustaq ngotok roke ngateni bareng. Mergo ilate kaku. Ngantek saiki wong Jawa angel kon muni Arab. Cobi wong sugiya kongkon ngucapne bulan-bulan Arab sing fasih, engko kerepotan. Sing fasih lho nggih. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Angel. Ya wis luwih gampang. Sawal, Selo, Suro, Sapar, Mu. Lho. Lek ana pengajian merengeti kelahirane Kanjeng Nabi, kapan gawe mulutan lho. Cara mriki lak mulutan to. Mulutan. Padahal mulutan itu sangka tembung mulut. Nah mulut itu babun minal cangkemi wal co. Katemuni rojabi aku gak iso rejepan lo. Gini apa betul? Maka para wali bijaksana. Mergo wong Jawa ku modele karakter ilate angel kon muni Arab. Para wali nek nuturi Arab tapi di Jawa no. Ben gampang difaham. Aslinya bahasa Arab, tapi dijadikan bahasa Jawa tujuannya agar mudah difahami. Kapan ono lapangan uwombo, iku diarani alun-alun. Alun-alun ku aslinya bahasa Arab, al-laun, al-laun. Nusaman ku diomongi kiai kok gak percaya toh. Al-laun iku maknane macem, al-laun maknane macem. Dadi alun-alun kuwi maknane macem. Macem mangkane ndek alun-alun di sini mau macem-macem wonge. Ana sing lungguh, ana sing sembujung, ana sing medongkrong. Ana sing adek, ana sing mlaku, ana sing mlayu, ana sing dodolan, ana sing gendak. Lek gak sampean to sing tak kiting kumburi kae. Monggo wong wedok ndi ngono to. Ya Allah. Lek nyelameti arek cilik, nyelameti bayi wene ana jajan gawean lambang, jajane dikongkon ngarani iwel-iwel. Iku asline bahasa Arab wali-walidaya, artine wong tuwa loro. Lah wong Jawa pemeni wali-walidaya kesuwen iwel-iwel ngono urung iso. Mula nek cara tiyang seposian nggih, mari riyoyo. Mari poso Ramadan kok terus riyoyo niku suguhan sing ditokno macem pitu ora mek telu ngene iki iki mek ji loro telu pitu suguhane pitu lapo kok suguhane pitu pitu ku ben dadi pitungkas pituwah pitutur pituduh pitulungan. Mangkane ana wong ngitung-ngitung aja kok susu mbarane klenak-klenek sik. Pitu duwe. Pitu ture sing penting. Apa wae suguhan pitu. Siji kupat, loro lepet, telu lontong, papat duduwe santen, lima lemper, enem ngombene kolek, pitu apem. kuwi ana maknane kabeh. Kupat kongkon ngaku lepat. Dadi wong aja rumangsa bener dhewe. Masjidnya beda, kaya neraka, alirannya beda, neraka, organisasinya beda, neraka, kabeh neraka, sing swarga mek kelompoke dhewe, alirannya dhewe, bolane dhewe, modele kaya dadi kontraktor swarga. Nek swargane kakekane to wis sing kabeh dikontrak. Kabeh kok dinerakak-nerakakno. Kupat ngaku pat, loro lepet eleke disilep sing rapet. Lek duwe elek iku silep sing rapet. Meneng ora usah ngomong wong, langsung tobat ten ngarsane Gusti Allah. Wong sugih ora maring lakoni dosa tambah bangga cerita-critakno kancane. Aku mambengi oleh barang sip. Isek SMA rek. Mari mendem tak pirang-pirang botol ngono ku tambah bangga kandak-kandakno wong. Ya Allah semenoga lek ana tangga duwe elek, kanca duwe elek, lepet, disilep sing rapet aja malah diler. Disebarno kandak-kandakno wong akeh. Yu, sampean gak eruh ta Yu? Ana apa? Mah gak tak kandhani kok sampean kandakno wong. Ora-ora nang apa? Kok get-geti wong? Ngono ku iku ibu sak anake wis padha lecek-lecek karo lecek. Lepet silep sing rapet. Nomor telu lontong ololone dadi kotong. Papat duduwe santen sing salah nyuwun ngapun ten. Mari ku dikei lemper. Nek dilem matimu aja meper aja bendol ndasmu. Lho, iki asline dawa keterangane tapi tak ringkes ae apa ngaleh. Bar lemper kuwi engko terus ngombene kolek. Kolek iku isine gedang, telo, menyok, kacang ijo. Iku kabeh bola pendem. Ngertiyo nek awakmu kabeh ku katene dipendem. Mula saurunge dipendem mburi dhewe jajane apem, apem asluhu afwun bahasa Arab maknane pangapura. Berhubung wong Jawa apa muni afwun kangelan apem. Kon sepura-sepuran njaluk sepurana menungso njaluk sepurana Gusti Allah. No. Iki angel Pak nerangno ngene iki, nek gak kiai sing larang regane ora ngarah iso. Angel. Angel ngeten iki. Nek trimo. Niki sedaya mengandung falsafah, mengandung pitutur. Yang sepusian mulo saiki aja kok kesusu klenak-klenik. Mun saiki modele do kemenyek-kemenyek. Piture sing penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulo keranten dalu niki, Bos, niku urusan kirim donga. Mantep nggih mbonan nggih. Pun, saat ini masalah syukuran. Kalau jak noto ati, gak? Mangke ati damel noto niki awak sak kujur. Mulai pucuk rambut nganti pucuk sikil. Nek awak sak kujur, engkok gawe noto ibadah datang Allah, muamalah datang sesami gesang. Lapo kok nata ati iku penting soalnya ngapunten prilakune menungso niku gumantung atine. Akhlak niku kan spontanitas dari apa yang tertanam di dalam hati. Kalau yang tertanam di dalam hati itu apik, muncul dados prilaku moral apik. Ning sebalike kalau yang tertanam di hati niki kok elek, spontanitas dados moral muncul dados perilaku elek. Contoh gampang-gampangan mawon. Panjenengan menawi wahing, ahing, ngoten niku sing diucapne napa? Alhamdulillah. Itu berarti yang tertanam di hati panjenengan Allah. Tapi enten napa mboten tiyang sing wahing niku sing diucapno jenenge panganan? Halo? Enten napa mboten? Contone Esteh. Engkau nate ngaji ten Madiun yo pecel. Anak coro Pak Kajitono yo daging. Jadi karena yang tertanam di hatinya itu ngeten ge. Wong wahing kok sing diucapne alhamdulillah. itu berarti yang tertanam di hatinya adalah Allah. Tapi wahing sing diucapno kok jenenge panganan haji pecel tahu, itu berarti yang tertanam di hatinya adalah departemen perbadokan. Contoh meleh penjenengan kok melampah sikil ke sandung watu cetek niku sing jenengan ucapne napa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku berarti yang tertanam di hati penjenengan Allah. Tapi enten mboten yang sing melampah kok terus kesandung sing diucapno ku jenenge kewan. Nggih. Niku berarti yang tertanam di hatinya adalah nggih, ngoten niku. Nek kelakuane ya malah kaya wong gampil kok niteni tiyang niku gampil. Nggih. Delok omongane niku pun ketara. Tiyang niku nek atine apik, omongane apik. Nek atine elek, omongane elek. Soale sing medal keng cangkem niki bluke ati. Ngoten ibarate sing medal keng ceret niku kan tergantung isine. Isine teh suntuk nge medal teh, sine kopi suntuk nge medal kopi, sine jahe suntuk nge medal jahe. Saterusé. Yang niku nek isine ati apik, metu lewat cangkem dadi omongan nggih omongan apik. Tapi nek isine atine elek, metu lewat cangkem dadi omongan nggih omongan elek. Eh mboten enten wong omongane elek kok atine apik niku mboten enten. Aku ngene iki mek lambeku tok sing tarter, mek omonganku tok sing kusuk niki elek. Nek atiku asline ya ora ngene. Hatiku ya lembut. Ngono ku pret ngono iki. Subhanallah, kuasane Gusti Allah ngoten. Mangkane niki pentinge nata ati. Pun, lek wis ati ketata, ayo usaha dadi wong sing manfaat. Ngoten. Mboten namung manfaat kanggo awake dhewe, ning iso manfaati kangge keluarga, manfaati kanggo masyarakat, langkung-langkung manfaat kanggo kepentingan agami. Nah, iso dadi wong manfaat niku butuhno latihan, Bapak Ibu. Nek mboten latihan mboten saged. Apa-apa iku butuh latihan. Mboten latihan mboten saged. Latihan, latihan, latihan, latihan terus, suwe-suwe kulino, lewes kulino malih iso. Mergo pancen iso iku jalaran saka kulino. Kados Pak Tono niku iso njagal apa ngululangi sapi meragat iso cuwepet iso enak ya mergo latihan kaitane biyen ya kangelan tapi mergo latihan latihan latihan suwe-suwe kulino wau ditakleti kali Pak Sekcam mboten kesel meragat pun kulino Pak lho aku pas omong-omong ten jero apa-apa iki mergo kulino kok jenengan iso lungguh duduk manis ini kang ngeten nang maro-maro iso lungguh jegrek mboten latihan sian ya dilatih kali ibu jenengan ditandur dicir ya tau kejlungup tau ngeblak bareng ngono nek mboten latihan angel sampean kok iso infak sodako jariah niku asline abot lho Pak golek duit wangel golek duit repot bareng entuk kok terus jariahnya sodakono kayak no wong delek nang masjid abot tapi mergo penjenengan latihan latihan latihan latihan suwe-suwe kulino lewes kulino malah iso gak onok barang abot gak onok barang repot semanten ugi Bapak penjenengan kok iso tangi dalu tahajud kados pakulinane penjenengan penjenengan sak bendino tahajud nang kene dalu nggih lambe putahi nggih bau anter. Wih jelas melek nek dalu tapi yang nguyoh tok iki paling. Nggih. Padha kalih kula. Ya Allah. Dadi niku mergo latihan, asale nggih abot, Pak. Pemane wayah adem-adem bengi-bengi. Wayah enak-enake wong turu. Ana sing mlungker, mabrik iler, jegetang koyo pindang dadi batang. Ya ana sing kelonan barang. Lho panjenengan kok iso tangi Allahu Akbar niku abot ning mergo latihan latihan latihan suwe-suwe sing abot dadi enteng. Nah kula dhewe niki nggih latihan. Anggite neng mboten latihan, pengen dadi wong sing manfaat. Ngoten lho Bu. Nyelantu bojo niku nek ra kulino ya angel kok. Dadi geyet nang ngono tajwide iso salah kabeh. Dawendeke ora incer, makhraje keliru, wong jane idhar diwaca ikhlas. Tapi nek kulino ya enak wong lanang teko nang kewengen langsung tamani omong kelayapan terus. Kadek mulai barang, kadek mulai turun gerdunan, kelonan karo tontongan kono. Nek ra kulino angel. Nek kula dhewe niki nggih latihan pengin dadi wong sing manfaat. Mulane kula nek diundang ngaji duki Tebeh, duki Banyuwangi, duki Magelang, duki Banjarnegara, kula budal Pak senajan ado. Pengin dadi wong sing manfaat. Mbok senajan sithik sak tetes apa rong tetes ilmune Gusti Allah sing dados amanat kula niki sageta manfaati kanggo tiyang kathah. Wong pancen ilmune yo mung sithik, asline yo ora iso ngaji. Tapi mergo kepengin dadi wong sing manfaat, yo sak iso-isoku tak sampekno. Ora iso ngaji nek aku pinter sampeyan sak pole ngajine. Pemane sing klambi putih kethu ireng pol ya alim. Nek mau kan disauri terus kula kan diulangi nggih. Masyaallah. Yuk niku kepengin dadi wong sing manfaat. Ngoten niku ana sing takon, "Yi, nek jadwal tepak uwaka sedina ping 6 ping 5 pegel to ora yi?" Pegel Pak, ora pegel. Yo kesel, yo payah, yo lempok. Tapi senajan pegel, senajan payah, senajan lempok, kula seneng. Ngono. Pikiranmu oleh dhuwit ngono to. Ya mboten kabeh sing dipikiran ngono tapi ana sing arang-arang seneng oleh dhuwit akeh ngono to. Ngapunten Pak, mboten perkara niku Pak. Sampeyan lek ndek pikiran ngoten kula aturi nggih. Lek ana kiai sapa wae ngaji kok niate golek dhuwit niku dosa nggih, mboten angsal. Dosa niku. Lah wong ngaji kok niate golek dhuwit, mboten angsal, dosa. Tapi luwih dosa meneh lek sampean ngundang kiai ra mbokai dhuwit. Lah kuwi tambah nemen kuwi dosane. Dadi piye ya, pokoke yo pengen dadi wong sing manfaat. Lah lek wis iso jane kesel, payah wah pegel. Tapi malah dadi ilang kesele, mboten krasa pegele. Mergo dhuwit neh. Sing kula pandeng mboten dalan, mboten adohe panggonan, mboten waktu ning sing kula pandeng atine panjenengan. Ati sing dos pundi? Ati sing ben lega, ben bungah, ben ayem. Atine Sohibul Hajah sing ngundang ayem, bungah. Atine jamaah sing pengen ngrungokno ngaji, pengen melu ngaji, bungah, ayem. Ngeten iki kok umpama kula mboten dugi, mboten Pak Tono tok sing gelo kalih kula. Jenengan mesti nggih melok gelo kalih kula. Nggih napa mboten? Mulane kula dugi niku ben jenengan bungah, ben jenengan mboten gelo. Aja mbok pikir dhuwit ngono kuwi. Ya pancen ngene tujuane ngene iki ya macam-macam jenenge wong ngaji, ana sing niat ngilangno kebodohan, pengen nambah wawasan keagamaan. Ya ana sing niate mek sing ngundang wong sugih, berkate gedhe, semangat budal. Ngono kuwi ya neng. Ana sing tujuane mek pengen roh makhluk sing jenenge Anwar Zahid. Mergo biasane krungune kan mek no HP tok. Kul huwaili. Bijane prejengane wong endi to? Ya ana sing pengen roh wong etok niku ya ana. Jenenge wong akeh kok. Lho nek wis iso gawe lega atine wong, iso gawe bungah atine wong, napa fadilahe? Napa manfaate panjenengan direken khairun nasi anfa'uhum linnas. Sak api-apike menungso niku sing uripe manfaati marang sapodo-podo menungso liyane. Nah tapi gini lho Bapak Ibu masalahe. Dereng mereh wonten dawuh ahabbun nasi ilallahi azza wa jalla pucuke padha anfa'uhum linnas. Sing paling disenengi Allah niku sing manfaat kanggo tiyang kathah. Mboten ngrugekno wong, mboten nyusahno wong, tapi manfaati, bungahno. Penggawean yang ngono. Penggawean sing paling disenengi Allah niku penggawean lek njenengan lampahi saged bungahno tiyang kathah. Cobi to, ajaran agama Islam niku njenengan nangen-nangen pundi wonten sing nyusahno tiyang lak mboten wonten. Sedaya isine kengken bungahno wong. Ajaran agama ngoten, kengken bungahno wong. Nek diundang rawuho sing ngundang ben bungah. Ana tanggamu sing lara, tambah ngono, atine sing lara ku ben bungah, ben iso dadi tamba. Sedaya kan bungahno wong. Sampeyan mlaku tengah dalan kok ketemu carang, ketemu paku bling ri, singkirno sing ate liwat dalan iku ben bungah. Kan bungahno tiyang. Nek ana tanggamu sing lesu, ora ana mangan. Nek ana sing wudu